إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه من الصالحين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan dalam hidup ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karenanya kita wajib menjaganya. Kita wajib mempertahankannya hingga detik akhir hayat kita. Kita wajib memupuknya agar iman ini tidak mengalami kelemahan, bahkan bisa menghilang dari diri kita. Oleh karena itulah, salah seorang ulama dakwah mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana agar iman ini selalu subur di dalam diri kita. Bagikan pohon yang senantiasa disiram dan diberikan pupuk. Setidak-tidaknya ada lima hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kathratu tilawatil Quran. Perbanyak tilawah Quran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam banyak ayat Al-Quran. Dan kalau kita betul-betul merasa beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, pasti akan terjadi getaran luar biasa di dalam hati kita. Kalau kita dibacakan ayat-ayat tidak ada getaran, kita perlu bertanya, masih adakah iman di dalam diri kita? Salah satu ayat Allah yang perlu kita terus baca adalah surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, yang Allah berikan keberkahan di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, Allah, untuk Allah tunjukkan kebesaran ayat-ayatnya. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maha melihat dan menyaksikan. Maka ketika dibacakan ayat ini, bukan saja iman kita kemudian meningkat dan menguat, tapi kemudian kita ingat kepada kebesaran Masjidil Aqsa. Masjid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Isra dan kemudian dari Isra ke Mi'raj. Masjid ini telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib dimuliakan oleh setiap muslim. Maka dengan membaca ayat Al-Quran, dengan mentadaburi ayat ini, merenung kembali tentang kebesaran, maka tidak ada seorang muslim pun yang rela apabila ada seorang yang mau mengotori Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tentu banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang ketidakkomitmen dan konsekuensinya, tentang pengkhianatan Bani Israel terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap kita manusia biasa. Kemudian yang kedua yang akan menyuburkan iman kita adalah al-hayatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa hidup bersama Rasulullah padahal kita jauh dari zaman beliau? Artinya kita sebagai umat Islam yang memiliki iman dan Rasulullah adalah suri tauladan kita, maka kita wajib membaca sejarah perjalanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar uswatun hasanah dalam ibadah. Bukan sekedar uswatun hasanah dalam segi keimanan, segi akhlak, tapi juga Rasulullah menjadi suri tauladan kita dalam langkah-langkah perjuangkan untuk menegakkan Islam dan menjayakan umat Islam. Dan salah satu langkah yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba sebelum membangun rumah beliau sendiri. Ini artinya bahwa masjid memiliki peranan penting di dalam perjuangan kaum muslimin. Kalau setiap masjid di tengah-tengah umat ini selalu ramai dengan jamaah, ramai dengan kajian, kuat ukhuwahnya, maka yakinlah tanda-tanda kebangkitan dan kemenangan umat Islam tidak akan lama lagi. Tapi kalau masjid-masjid umat Islam sepi, jamaahnya jarang, kajiannya tidak ada, pengurusnya satu sama lain tidak akur, berbeda soal hal-hal kecil, soal furu' jadi besar, ini tanda-tanda kelemahan akan menimpa umat kita, na'udzubillah. Jadi dengan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita selalu ingat betapa pentingnya peranan masjid dalam membangun diri serta umat Islam dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, al-musahabah ma'al muhtarin, yang akan membangunkan iman kita, membangkitkan dan menyuburkan iman kita adalah bagaimana kita dekat bersahabat dengan orang-orang terpilih, dengan orang-orang soleh. Orang-orang terpilih, orang-orang soleh itu pasti adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan iman sebelum kalian mencintai diri kalian seperti cinta pada saudara kalian. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pengertian persaudaraan di dalam Islam tidak cukup dibatasi dengan saudara sekandung. Tidak cukup dibatasi dengan saudara seketurunan, sedarah daging, sebangsa dan setanah air, tapi saudara seluruh umat Islam di mana mereka berada. Jadi penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara di Palestina sama yang kita rasakan di Indonesia. Kal jasadil wahid, kata Rasulullah, seperti satu tubuh. Idza staka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal kuma. Apabila ada satu bagian tubuh itu sakit sehingga demam, maka akan dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Maka tidak mungkin iman kita masih tetap ada di dalam diri kita sementara saudara kita terzalimi, terjajah, dan kita tenang-tenang saja, tidak ada rasa pembelaan, tidak ada rasa doa, tidak ada rasa simpati kepada mereka. Kemudian yang keempat, zikrullah fi kulli hin, yang akan menyuburkan iman kita adalah ketika kita dapat senantiasa zikir kepada Allah setiap saat. Entah zikir lisan, entah zikir hati, entah zikir pikiran. Dan yang lebih penting lagi adalah zikir perbuatan nyata sesuai dengan perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan sekedar bahasa lisan. Untuk apa lisan kita berzikir kalau ternyata tidak ada kesadaran dalam hati? Untuk apa kita zikir dengan hati dan lisan kalau pikiran kita tidak kritis terhadap persoalan umat? Maka zikir adalah merupakan kesadaran pikiran, hati, dan diucapkan lalu diamalkan dalam perbuatan-perbuatan kita. Maka ketika kita bersedekah peduli pada saudara kita di Palestina, berarti bagian dari zikir kita. Ketika kita merasa sedih dan kita berdoa kepada Allah atas saudara-saudara kita yang sedang terzalimi, maka itu adalah bagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dan kemudian yang kelima, amal-amal yang mampu menyuburkan iman kita adalah al-buka li khasyatillah fil khalawa. Bagaimana dalam kehidupan ini kita pernah meluangkan waktu, pernah dengan sengaja meluangkan waktu dan kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan kemudian dengan kesendirian itu kita menangis karena kita memikirkan diri kita, bagaimana akhirat kita, bagaimana keluarga kita, apakah kira-kira kalau kita kembali kepada Allah akan diampuni dosa-dosa kita atau tidak, dosa-dosa yang pernah kita lakukan sengaja tidak sengaja yang menumpuk selama dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak pernah menangis akan dosa-dosa kita, kapan kita mau melakukan hal ini? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang menjelaskan bahwa salah satu orang yang akan mendapatkan lindungan Allah di hari kiamat pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Pada saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Dia tidak bisa menghilangkan hatinya terhadap masjid-masjid yang ada. Masjid di lingkungannya, masjid di kantornya, apalagi masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan untuk diziarahi oleh kaum muslimin. Selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yaitu Masjidil Aqsa. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan melalui khutbah singkat yang saya sampaikan dalam kesempatan hari ini mampu membangkitkan iman kita, mampu menyuburkan iman kita, dan mampu dapat kita buktikan dalam kehidupan nyata, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal keselamatan kita, kesejahteraan dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min as-salihin amma ba'du. Faya ibadallah usikum nafsi al-khati'ah bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Wa'alamu anna allaha amarakum bada'a fihi binafsih wa thanna bimalaikatil musabbihati bikudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insih. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وعال كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر.